بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قنابتنا عزكم الله. Setelah kita membawakan ayat-ayat Quran wal ahadith an-nabawiyah, hadith-hadith Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang menjelaskan tentang keharusan kembali kepada sunnah beliau alaihi salatu wassalam, mengilmuinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, menghidupkan dan mengagungkannya. Juga telah kita bawakan beberapa contoh-contoh dari kalangan para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang menjelaskan, yang menerangkan bagaimana semangat mereka di dalam mengilmui, mempelajari, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikannya sebagai hakim, landasan, pedoman dalam kehidupan mereka, sehingga dalam kehidupan mereka, ya khanafatina azakumullah, banyak permasalahan umat yang besar diselamatkan, diselesaikan dengan merujuk kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Banyak kasus, banyak kejadian yang kemudian mereka selesaikan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun dari kalangan tabi'in, dari kalangan para imam tabi'in, maka ucapan yang paling masyhur ialah ucapannya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah, yang kemudian dinukil lagi oleh para ulama setelah beliau. Beliau menukilkan, kana yuqal, dulu dikatakan, al-i'tisamu bis sunnati najat. Al-i'tisamu bis sunnati najat. Berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, itu ialah keselamatan. Yang mengucapkannya ialah salah seorang imam tabi'in, Al-Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala. Menukilkan ucapan-ucapan yang biasa beliau dengar, yang biasa diucapkan oleh guru-gurunya, dari kalangan kibaru tabi'in, pembesar-pembesar tabi'in, dari kalangan para sahabatul kiram, menyatakan dengan tegas, al-i'tisamu bis sunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah, ialah keselamatan. Ucapan ini, para fidin azakumullah, sesungguhnya diambil, diambil dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam, diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha sawa la yazighu 'anha ba'di illa halik. Beliau mengatakan, aku tinggalkan kalian di atas agama yang putih, bimbingan yang putih, bersih, jelas, dan tidak ada yang menyimpang daripadanya, melainkan dia pasti akan binasa. Menunjukkan kalau orang itu memegangi sunnah yang putih tadi, as-sunnatul bayda, jalan yang putih yang bersih tadi itu, maka dia akan selamat dari penyimpangan-penyimpangan, selamat dari kehancuran-kehancuran, selamat dari kebinasaan-kebinasaan. Juga diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abadan in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersat selama-lamanya selama kalian mau berpegang teguh dengan dua perkara tadi, yaitu kitabullah dan sunnahku, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Juga menunjukkan ifan yaitin asakumullah, at-tamassuku bis-sunnah, berpegangan dengan sunnah, min asbabin najah minadhalalah, merupakan sebab keselamatan dari kesesatan, dari penyimpangan-penyimpangan. Maka jangan heran kalau kemudian para ulama kita mengatakan, al-i'tisamu bis-sunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah, itu ialah keselamatan. Fa'anabitina azakumullah, untuk menggambarkan lebih jelas tentang makna ucapan mereka ini, al-i'tisamu bis-sunnati najah, sebagian ulama kita juga sempat menyatakan, memberikan permisalan, memberikan perumpamaan, as-sunnatu kasafinati nuhin, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharq. Ini perumpamaan yang dibikin oleh para ulama kita, ya ikhwan, bukan hadis. Kata mereka, as-sunnatu kasafinati nuh, sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha naja, barang siapa yang menaiki sunnah, yang menaiki perahu tersebut, maka dia akan selamat. Selamat dari azab Allah waktu itu. Selamat dari banjir besar saat itu. Selamat dari air yang datang dari bawah bumi, dari atas langit mengguyur bumi ketika itu. Dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharq, dan barang siapa yang ketinggalan perahu tadi, maka dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam dalam air azab. Dia akan tenggelam dalam hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, pada azab yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Nuh waktu itu. Demikian ya ikhwan. Maka begitu pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mempelajarinya, barang siapa yang mengamalkannya, barang siapa yang menghidupkannya, barang siapa yang mengagungkannya, mendakwahkannya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dia, najah, maka dia akan selamat insyaallah ta'ala. Selamat di dunia ini dari penyimpangan-penyimpangan, dan nanti di yaumul qiyamah akan selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau ada orang yang kemudian menentang sunnah Rasul, melecehkannya, tidak mengabaikannya, tamam, menentang, mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti akan menyimpang. Maka dia pasti akan menyimpang dari siratal mustaqim, dan nanti di yaumul qiyamah dia akan berhadapan dengan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Fas sunnatu kasafinati nuhin man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharq. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang ketinggalan perahu, maka dia akan tenggelam. Barang siapa yang mengamalkan sunnah, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang meninggalkan sunnah, maka dia akan binasa. Allahul musta'an. Qanabidin azakumullah. Adapun pembahasan tentang masalah larangan menyelisih sunnah, larangan bermaksiat kepada beliau alaihi salatu wassalam, ancaman-ancaman, hukuman-hukuman bagi orang-orang yang menentang beliau alaihi salatu wassalam, maka demikian pula banyak disebutkan dalam ayat Quran, banyak pula disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famin dzalik, di antara ayat yang menerangkan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang menyelisih sunnah beliau ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-63. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah beliau, yang menyelisihi sunnah beliau. Amr di sini, ikhwan, ada yang mengatakan jamak daripada awamir. Amrun, awamir, ini perintah, perintah Rasul. Ada yang mengatakan amr, jamaknya umur. Amrun, umurun, yakni sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan dhamir ha di sini, amrihi. Ha di sini kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hendak berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Allah. Ada lagi yang mengatakan dhamir ha di sini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kilahuma sawa. Dua-duanya sama, ikhwan fillah azakumullah. Menyelisihi Rasul itu sama artinya menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala. Bermaksiat dengan beliau sama halnya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka intinya berhati-hati, berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, yang menyelisih sunnah-sunnah beliau. Antusibahum fitnah, dia akan ditimpa oleh fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau dia akan ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Fitnah dunia akhirat, fitnah dunia, akan terfitnah agamanya, akan terfitnah akidahnya. Fitnah syubhat, fitnah syahwat akan melanda dia. Dan nanti di yaumul qiyamah fitnatul azab akan menanti dia. Kemudian au azabun alim, azab yang sangat pedih, itu bisa terjadi di dunia ini dengan hukuman-hukuman yang dia terima, baik hukuman pukul atau hukuman cambuk atau hukuman penjara atau semisalnya. Nanti di yaumul qiyamah azabun alim, azab yang sangat pedih, azab neraka jahanam akan menanti dia. Ini khonafatin azakumullah menunjukkan kepada kita betapa mengerikan, betapa keras hukuman orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa keras hukuman orang-orang yang menentang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dunia akhirat hukumannya, ikhwan. Di dunia terkena fitnah, di akhirat kena fitnah, di dunia kena azab, dan juga di akhirat pun juga kena azab. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Maka hati-hati, khanafatina azakumullah. Makanya Allah mengatakan fal yahzar, hendaknya hati-hati, hati-hati orang-orang yang berbuat demikian itu. Ayat yang lainnya disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ini ancaman juga sangat keras ya ikhwan. Perhatikan baik-baik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang Rasul, ini menentang Rasul ketika beliau masih hidup. Rasul mengatakan A, kamu mengatakan B. Rasul mengatakan berdiri, kamunya duduk. Di masa hidupnya beliau. Adapun setelah beliau meninggal dunia, maka musyaqatul Rasul, menentang Rasul, ialah musyaqatul sunnah, menentang sunnah beliau alaihissalatu wassalam, ajarannya beliau. Barang siapa yang menentang Rasul, barang siapa yang menentang sunnah Rasul, setelah datang kepada dia, nampak bagi dia bukti-bukti, argumentasi-argumentasi, penjelasan-penjelasan, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Al-mukminin di sini ditafsirkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa ghafaralah. Al-mukminin ai as-sahabah. As-sahabatul kiram. Sehingga barang siapa yang menentang Rasul atau menentang sunnah Rasul, setelah jelas bagi dia bukti-buktinya, penjelasan-penjelasannya, dan dia mengikuti selain jalannya para sahabat, ancamannya dua, dunia dan di akhirat nanti. Sama-sama mengerikan ya kawan. Di dunia ini Allah mengatakan nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan kemana dia mau berpaling. Yakni dia akan disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan hati-hati mereka. Kalau dia ingin menyimpang kepada pemikiran i'tizal, maka dia mu'tazili. Ketika dia menyimpang hatinya kepada pemikiran tajahum, fahuwa jahmi. Ketika dia menyimpang pemikirannya kepada tamasyur, fahuwa asy'ari, wa kata seterusnya. Kalau dia kecenderungannya kepada penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang satu, atau yang dua, atau yang tiga, atau yang A, atau yang B, atau yang C, maka dia akan dipalingkan ke arah sana. Nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan kemana dia akan berpaling. Fala haula wala quwata illa billah. Bahasa jauhnya dicor orang tersebut. Ya, paham ya? Dicor. Misalkan dia, ini orang, masuk ke jurang. Di jurang, dibiarkan. Melbu-melbu. Nyemplung-nyemplung. Gitu. Hah? Begitu. Malah diprosokkan dalam jurang tersebut. Nualdihi madawallah. Akan kami palingkan. Kemana dia berpaling? Mengerikan ya, Evan. Ya, kalau berpalingnya noleh begini, tidak ada masalah. Berpalingnya itu menyimpang dari siratul mustaqim, menyimpang dari jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, menyimpang dari jalannya para sahabat. Lah itu jalannya siapa? Jalannya syaitan. Di dunia ya ikhwan, dikatakan sekarang yang menyimpang. Di akhirat nanti Allah menyatakan wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kelak nanti di yaumul qiyamah akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Ini ancaman keras, ikhwan. Sangat mengerikan akibatnya. Kalau orang itu menentang Rasul alaihissalatu wassalam, menentang sunnah beliau alaihissalatu wassalam, padahal sudah datang bukti-buktinya, penjelasan-penjelasannya, dalil-dalilnya, argumentasinya, menentang. Ancamannya mengerikan. Dunia akhirat. Wala haula wala quwata illa billah. Maka sungguh sangat celaka. Sungguh sangat merugi kalau ada kemudian orang-orang yang mengesampingkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Menolak sunnah Rasul alaihi salatu wassalam hanya semata-mata enggak masuk otaknya. Atau semata-mata enggak sesuai perasaannya. Atau semata-mata tidak sesuai dengan kebiasaan dia atau tidak sesuai dengan mazhabnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat. Falihdar, hati-hati orang-orang yang seperti itu. Hah? Menyelisih sunnah Rasul bagaimanapun bentuknya. Mukhalafatul Rasul bil aql, menyelisih Rasul dengan akalnya, kena ayat ini. Mukhalafatul Rasul bidzauqi wal kasy, menyelisih sunnah Rasul dengan perasaan dia, kena ayat ini. Menyelisih sunnah Rasul, mukhalafatul Rasul bi adatih, dengan adat istiadat dia, kena ayat ini. Menyelisih sunnah Rasul dengan mazhabnya dia, kena ayat ini. Menyelisih sunnah Rasul dengan tanzimnya dia, kena ayat ini. Menyelisih sunnah Rasul dengan hizibnya dia, kena ayat ini. Ngerikan ya ikhwan. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi. Umum ya ikhwan. Ayy mukhalafah. Apapun bentuk penyelisihannya, ancamannya sangat keras. Musyaqatul Rasul, menentang Rasul. Atau musyaqatul sunnah, menentang sunnah. Ayy musyaqah. Apapun bentuk penentangannya. Masuk dalam ayat ini. Wala haula wala quwata illa billah. Yang lebih mengerikan lagi, menolak, menentang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Alasannya dikarenakan lebih percaya dengan orang-orang kafir, lebih percaya dengan omongan medis-medis kufar daripada omongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira orang kayak gini nih, apa kemudian pantas dijadikan sebagai tokohnya umat? Apakah pantas dijadikan sebagai tokoh masyarakat? Apakah pantas dikatakan sebagai mujaddid, pembaharu agama, gerakan pembaharuan agama? Apa pantas? Rasul memberitakan dalam hadisnya, idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsumma liyanzahu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaa. Kalau ada lalat masuk di minuman kalian, tenggelamkan, kemudian kamu buang. Sebab di satu sayap lalat ada penyakitnya, di sayap yang lainnya ada obatnya. Kalau sifatnya kaum mukminin yang tahu kewajiban taat kepada Rasul, tahu kewajiban membenarkan berita beliau, tahu bagaimana ngerinya menyelisih beliau, takut dia menyelisih. Walaupun secara otaknya dia, secara ilmu yang dia pelajari, ini mengandung bakteri yang membahayakan, gak masuk otak itu, dia akan mengatakan, sami'na wa shadaqna. Kami mendengar dan kami percaya, yakin dia, Rasul itu, la yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, namun dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kalau sikapnya orang-orang yang beling, orang-orang yang menyimpang, jangan heran kalau kemudian dia dengan berani menyatakan, saya lebih percaya dengan omongannya dokter kafir daripada omongannya Rasul. Nah, kira-kira kalau kamu mendengar omongan seperti itu, nah kira-kira bagaimana hukumannya orang hati ini? Hah? Bagaimana orang hati ini? Apa pantas dijadikan sebagai seorang da'i ilallah? Apakah pantas dijadikan sebagai tokoh masyarakat? Apakah pantas dijadikan sebagai tokoh pembaharu? Ya gak pantas. Orang seperti ini itu perlu dikasih burrata Umar. Perlu dikasih pelepah kurmanya Umar. Perlu dihadapkan kepada Umar-Umar yang baru membawa pelepahnya. Diapakan ya? Diapakan? Hah? Dibukuli kepalanya sampai berdarah, sampai muncrat katanya. Hah? Ini orang Jawa Timur kan untuk kasar bahasa ini. Mukul-mukul, tiba-tiba ngomong dia, ceprot. Ya, gitu. Padahal yang ceprot ya, ininya yang ceprot. Ngomong dia. Hah? Perlu begitu itu. Fala haula wala quwwata illa billah. Nah, ya kan. Ini nanti akan saya bawakan hukuman-hukuman yang ditunjukkan oleh para sahabatul kiram untuk orang-orang yang berani menentang sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Ala kulli hal, ini dua ayat yang paling keras di dalam menjelaskan ancaman dan hukuman orang-orang yang menentang Rasul, menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falyahdhar, hendaknya dia berhati-hati. Nah, ini mana yang Allah. Disebutkan dalam ayat yang lainnya. Disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului di depan Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kamu semua kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat sangat tegas, sangat jelas menerangkan larangan melancangi Allah dan Rasulnya. Larangan mendahului firman Allah dan sabda Rasulnya. Apa makna ayat ini? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya suka menukil beliau karena pondok Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dalam kitab beliau, Ighathatul Lahafan min Makaidis Syaitan. Ketika membawakan ayat ini, beliau mengatakan, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, ay, la taqulu hatta yaqula wa la taf'alu hatta ya'mura. Yakni maksudnya kalian jangan berucap sampai Allah dan Rasulnya yang terlebih dahulu berucap. Dan kalian jangan berbuat sesuatu hatta ya'mura, hingga Allah dan Rasulnya yang memerintahkan. Ini maknanya. Segini ayat meminta kaum muslimin, kalau berucap, kalau berbuat, harus ada ayat, ada hadisnya, ada ilmunya, ada dalilnya. Mengatakan A, ini dalilnya. Mengatakan B, ini hujahnya. Berbuat A atau B, ini dalilnya. Itu diinginkan. Paham ya? Sebaliknya, larangan mendahului Allah dan Rasulnya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kalau ada orang yang kemudian berbicara kesana kemari, menyeru kaum muslimin kesana kemari tentang perkara-perkara yang dia tidak memiliki ilmu padanya, atau dalam perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, lah orang begini ini yang dikatakan melancangi Allah dan melancangi Rasulnya. Kena ayat ini, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hah? Ada dai yang kemudian dengan menggebu-gebu bersemangat menyuruh orang berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billah. Menyuruh orang membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi. Menyuruh orang melakukan tindakan-tindakan anarkis. Menyuruh orang memberontak penguasanya. Menyuruh orang mengajak orang mendemo penguasanya. Ini semuanya perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, bahkan bertentangan dengan sunnah Rasul. Maka omongan-omongan seperti ini, khana fitina azakumullah, yang dikatakan melancangi Allah, melancangi Rasulnya alaihissalatu wassalam. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuluh. Naam ya ikhwan. Ada seorang berbuat suatu amalan, tindakan dengan tanpa argumentasi dari kitabullah dan sunnah Rasulnya alaihissalatu wassalam. Nah, salat zuhur 3 rakaat misalkan, puasa mutih. Puasa ireng gak ono. Puasa mutih. Nah, tahu puasa mutih ini? Nah, puasa mutih itu ya untuk orang-orang yang ingin dapat wangsit, ingin dapat tenaga dalam dari fandom-fandom, khatam-khatam min syayatin jin wal ins. Puasa mutih. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari bersemedi dalam gua. Puasa namanya. Poso mutih. Nah. Haji. Hajinya bukan kemudian di Mekah, di Sulawesi. Apa tempatnya namanya? Bahasa Sulawesi juga. Hajinya ke Sulawesi. Haji ke sana. Masya Allah. Jadi haji yang lebih zen daripada haji ke Saudi. Haji di Ka'bah sana. Nah. Tindakan-tindakan seperti itu, ikhwan fillah rahimakumullah. Tindakan-tindakan yang tidak berdasar dengan ayat Allah atau dengan sabda Rasulnya alaihissalatu wassalam. Tindakan-tindakan yang seperti ini atau yang semisalnya itu yang dikatakan melancangi Allah Subhanahu wa taala, melancangi Rasulnya alaihissalatu wassalam. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah. Setelah itu Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kamu semua kepada Allah. Menunjukkan ya ikhwan, kalau kamu tuh punya prinsip tuturi handayani ketika mensikapi Al-Qur'an dan Sunnah, Al-Qur'an berjalan ke arah kanan, kamu ke arah kanan, sunnah ke arah kiri, kamu ke arah kiri, sunnah masuk ke depan, kamu di belakangnya. Nah ini termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seharusnya ya ikhwan. Sampai kemudian disampaikan oleh al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala wa ghafarlah. Beliau dengan tegas menyatakan naduru ma'as sunnati haitsu darat. Naduru ma'as sunnati haitsu darat. Kita ini berputar, berkeliling bersama dengan sunnah kemana pun dia berkeliling. Nanti tuh, tuturi handayani di belakangnya terus sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sunnah Rasul sebagai imam kita, sunnah Rasul sebagai pembimbing kita, sunnah Rasul sebagai penunjuk jalan kita, sunnah Rasul sebagai pelita penerang kehidupan kita dunia akhirat. Naturu ma'asunnati haithu darab. Sunnah mengatakan haram, berhenti, berhenti. Sunnah mengatakan wajib, laksanakan, laksanakan. Sunnah mengatakan mustahab, kerjakan, kerjakan semau kalian. Sunnah. Sunnah mengatakan kufur ini, kufur, berhenti. Sunnah mengatakan syirik ini, syirik, berhenti. Sunnah mengatakan ini yang namanya sunnah, ini yang namanya ketaatan, laksanakan, laksanakan. Itu prinsipnya kaum muslimin. Naduru ma'as sunnati haitsu jarat. Kita ini berputar, berkeliling bersama dengan sunnah kemanapun dia berkeliling. Hakadzalika. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Larangan mendahului Allah dan Rasulnya. Larangan berucap sampai kemudian Allah dan Rasulnya yang terlebih dahulu berucap. Larangan berbuat sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga orang-orang yang menentang sunnah, orang-orang yang kemudian melecehkan sunnah, orang yang kemudian mengabaikan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ya inilah orang-orang yang lancang-lancang, orang-orang yang kurang ajar, orang-orang yang tidak tahu adab, melancangi Allah Taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wattaqullah innallaha sami'un alim. Ayat yang lainnya. Disebutkan Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60 dan ke-61. Ayat ini khonafatina asakumullah menceritakan tentang sifatnya kaum munafikin. Kaum munafikin Allah menyatakan dalam firman-Nya, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghuti waqad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apakah engkau wahai Nabi tidak melihat kepada orang-orang yang mereka mengira, mereka menyangka, mengaku mereka telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kamu? Ternyata orang-orang itu yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Sifat mereka ialah ingin berhukum kepada taghut-taghut, berhukum kepada selain sunnah, berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa qad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri taghut-taghut itu. Maka wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida, maka syaitan pun berkeinginan untuk menyesatkan mereka semua dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi mereka kaum munafikin ini, wa idza qila lahum, gantian kalau diucapkan kepada mereka, dikatakan kepada mereka, mereka dipanggil, ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul, mari kemari kita kembali kepada apa yang diturunkan, mari kemari kita berhukum kepada rasul alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, kamu melihat kaum munafikin menghalangi kamu dengan sekuat tenaga untuk berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan, ayat yang sangat tegas mengklaim orang-orang yang tidak mau merujuk kepada kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, orang-orang yang tidak mau bertahkim berhukum kepada dua perkara tadi, diklaim sebagai kaum munafikin. Ra'aital munafikin, diklaim sebagai kaum munafik. Dan yang kedua ialah dinyatakan dalam ayat ini, wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida, syaitan menginginkan mereka, menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Sehingga kalau ada orang-orang yang kemudian menentang sunnah rasul, menentang hukum-hukum beliau, mengkufurinya, maka orang seperti ini khonafidina asakumullah yang dinyatakan bal, orang yang sesat, dikatakan sebagai munafik, orang munafik dengan ayat ini. Hukum umum ya ikhwan, sesat, munafik, yakni hukum secara umum. Barang siapa yang tidak mau kembali kepada sunnah, tidak mau bertahkim kepada sunnah, senangnya bertahkim kepada hukum tauhid, maka dia munafik, maka dia sesat. Adapun memvonis orang, anda sesat, anda munafik, tidak sembarangan. Tidak sembarangan ya khonafidina asakumullah. Sehingga dibedakan antara hukum umum dan hukum vonis. Itu semuanya khonafidina asakumullah dibedakan oleh para ulama kita tentang masalah ini. Ala kulli hal, ini riwayat betul-betul menjelaskan kepada kita larangan untuk menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih kepada Nabi Allah. Sifatnya kaum mukminin, sifatnya kaum mukminin tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya alaihi salatu wasallam. Tidak ada pilihan lagi bagi mereka. Nah, akhirnya Allah mengingatkan kaum mukminin, kaum muslimin dengan firman-Nya yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Enggak pantas, enggak seyogianya bagi seorang mukmin dan mukminah, orang beriman laki-laki dan perempuan, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan juga Rasul-Nya telah menetapkan suatu perintah, suatu urusan kepada mereka, tidak pantas ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mungkin mereka punya pilihan-pilihan yang lain dari perkara mereka tadi. Tidak pantas itu. Allah mengatakan hukumnya A atau B. Tidak pantas kamu mengatakan C atau D. Allah mengatakan haram. Tidak pantas kamu mengatakan dia perkara yang mubah. Allah mengatakan wajib. Tidak bisa kamu mengatakan perkara yang makruh. Tidak pantas, sayang. Itu bukan sifatnya kaum mukminin. Bukan sifatnya kaum mukminah. Dan di akhir ayat Allah menyatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kepada Allah dan juga Rasul-Nya alaihi salatu wassalam, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang amat sangat nyata. Ini artinya, kalau ada orang sudah mengetahui hukumnya Allah ialah demikian, kemudian dia memilih hukum yang lainnya, punya pilihan yang lainnya, orang ini orang yang maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasul-Nya. Ya, orang ini yang dikatakan dhalun, sesat dengan kesesatan yang amat sangat nyata. Wala haula wala quwwata illa billah. Sama-sama lagi khana fitna azakumullah. Ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan kepada kita larangan bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan menentang sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Bismillah khana fitna azakumullah. Perkara-perkara yang berat hukuman-hukumannya. Saya perlu bawakan satu ayat. Ayat yang kami tina azakumullah, yang sesungguhnya sangat penting untuk diperhatikan. Mungkin masing-masing kita menganggap remeh, tapi ternyata ayat yang kami tina azakumullah dampaknya sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Hujurat setelah ayat yang pertama, Allah melanjutkan lagi, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din antah bato a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang-orang beriman, kalian jangan mengangkat, jangan meninggikan suara-suara kalian di atas suaranya Rasul, dan jangan pula kalian bersuara keras kepada beliau sebagaimana kalian mengucapkan ucapan-ucapan dengan suara yang keras ketika berbincang-bincang dengan selain dengan sesama kalian. Khawatirkan, kata Allah, antah bato a'malukum wa antum la tash'urun, akan binasa, akan hapus amal-amal kalian dengan tindakan tadi, wa antum la tash'urun, dalam keadaan kamu tidak merasa. Bayangkan ya ikhwan, semata-mata meninggikan suara di depannya Rasul alaihi salatu wassalam lebih tinggi dari beliau, batal amalannya. Sababun min asbab ihbatil amal, satu sebab dari sebab-sebab terhapusnya dosa dalam keadaan kamu enggak mengira, enggak merasa. Ayat ini qonabtin azakumullah, kalau di zamannya Rasul alaihi salatu wassalam Jelas prakteknya ya. Tidak boleh ketika berbicara dengan Rasul dengan suara yang keras. Tidak boleh berbicara dengan Rasul dengan suara yang lantang, yang tinggi, melengking. Tidak boleh ya. Sehingga para sahabatul kiram, kalau berbicara sama Rasul, lirih, pelan, sampai enggak kedengaran apa omongannya itu. Kenapa ya, Pak? Kuatir kena ayat ini. Antah bato a'malukum wa antum la tash'urun, akan hapus binasa amal-amal kalian dan kamu enggak merasa. Tidak berani mereka ya, ikhwan. Sampai ada ikhwan fitina azakumullah, salah seorang sahabatnya Rasul alaihi salatu wassalam, begitu turun ayat ini langsung menangis di rumahnya, sejadi-jadinya tidak keluar rumah. Menangis. Saya mau tanya, mana dia? Siapa sahabat yang satu ini? Siapa namanya? Ketika turun ayat ini menangis, sejadi dia menangis. Di rumahnya menangis. Menangis kenapa ya, Pak? Menangis dikarenakan dia ini suaranya lantang, suaranya keras. Dia dapatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dia merasa amal dia telah hancur binasa. Maka dia menangis dengan sedih. Di rumah tidak mau keluar. Sampai Rasul mengatakan, aina fulan? Mana si fulan? Dijawab, di rumah wahai Rasulullah. Loh kenapa dia? Dia menangis wahai Rasul. Loh kenapa kau menangis? Iya, dia turun ayat pada engkau. Bahkan ayat ini. Dan dia merasa sautuhu jahuri. Suaranya sangat lantang, sangat keras di depan engkau. Sehingga dia merasa batal semua amalan dia. Saya teruskan. Ketahuan sama nama dia, ada hadiahnya. Siapa gerangan nama satu orang ini? Sahabat Rasul yang mulia ini. Man indahu jawab falyarfa' yadah. Fadhal. Abu Musa al-Asy'ari. Mana? Enggak dapat hadiah ini antum. Aman indahu jawab bi'ilm. Dengan ilmu ya ikhwan, jangan dengan tahmin. Jangan mereka-reka. Jangan dengan wan. Ghairu rajih. Ada Abu Bakar. Endak. Siapa? Sa'ad bin Waqqas. Kalah inti kali sama saya. Enggak dapat hadiah. Enggak dapat hadiah dia. Dapat apa ya? Enggak dapat hadiah. Bukan dia. Memang sahabat Umar ketika suaranya lantang ya, Pak. Jadi tidak dimaksud dalam riwayat ini. Man indahu jawab fi ilm dengan ilmu. Ada sagir, indak. Apa? Abdul bin Salam. Mana ini hadiahnya satu ini. Abdul bin Salam, mantan pendeta yang masuk Islam. Lain riwayatnya ini. Aman indahu jawab. Ya rafa' yadah. Yang tinggi, angkat tangan yang tinggi. Saya tahu apa yang mau jawab ini. Ada. Dekat sagir. Apa? Thabit bin Qais bin. Tidak ada yang tahu ya. Allah barakallahu fiik. Asap tahu. Allah barakallahu fiik. Nama Evan. Thabit ibn Qais ibn Shammas. Thabit ibn Qais ibn Shammas. Panggil sama Rasul. Melapor kepada Rasul alaihi wasallam tentang masalah itu. Lalu mengatakan, la anta min ahli jannah. Tidak, engkau termasuk penghuni surga wahai sahabat. Kan ikhwan fillah rahimakumullah, dia termasuk ahli jannah dengan nas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya. Dengan itu. Hanya semata-mata meninggikan suara. Apa namanya? Barangkali dia tanya, itu kan di zamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Ada orangnya sehingga ketahuan keras suaranya. Nah, terus kalau di zaman sekarang bagaimana? Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh para ulama bahwasanya sepeninggalnya Rasul alaihi salatu wassalam, maka yang dimaksud dengan ayat ini ialah tidak boleh mengangkat suara, tidak boleh bersuara lantang dan keras melebihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini qul nabiyina asakumullah dijadikan dalil oleh para ulama ahli hadis. Kalau dibacakan satu hadisnya Rasulullah alaihissalatu wassalam, tidak boleh ada yang bersuara. Ta'ziman laha, ta'ziman lahu, dalam rangka untuk mengagungkan hadisnya beliau. Wahtiraman lah, untuk menghormati hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang yang kemudian ada seorang dai menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini begini begini, dia mengatakan, "Eh sebentar, saya mau ngomong. Oh ya sebentar, interupsi." Nah, kira-kira bagaimana orang hati ini, ikhwan? Hatinya Rasul alaihi salatu wasallam dibacakan di depan dia, kemudian dengan lantang suaranya, dengan keras suaranya menginterupsi. Menginterupsi dengan keras, tinggi suaranya di depan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu tidak khawatir orang hati ini, ikhwan? Khawatir terkena ancaman ayat ini. Antah dhatu a'malukum wa antum la tash'urun. Akan batal amal-amal kalian dan kamu tidak merasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan, ikhwan. Makanya Allah mengatakan di akhirnya, wa antum la tash'urun. Kamu tidak merasa. Menunjukkan, ya ikhwan, banyak pihak, banyak orang, banyak kaum muslimin yang tidak perhatian dengan masalah seperti ini. Nggak remeh, nggak biasa menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu. Ini baru ngangkat suara, dan bagaimana kiranya menolak hadisnya Rasul yang sahih dengan alasan lebih condong kepada ucapannya dokter kafir. Nah, ya apa amal dia itu? Apa nak khawatir bakal hancur binasa amal dia? Antah bapa amalukum wa antum la tash'urun. Apa nak khawatir binasa amal-amal dia menentang sunnah Rasul dengan otaknya masing-masing? Apa nggak merasa binasa amal dia itu menentang sunnah Rasul dengan perasaan dia, dengan hizibnya dia, dengan madhabnya dia? Apa nggak merasa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengerikan, ikhwan fillah, azakumullah. Maka hati-hati. Bukan perkara yang remeh ini, ya ikhwan. Urusannya ialah urusan masa depan nanti dia melukiamu. Nah, kalau kemudian kamu yang enggak merasa, tahu-tahu ternyata kamu datang ke yaumul qiyamah, perasaan kamu ialah orang yang paling soleh di dunia ini, paling soleh, paling rajin ibadahnya, paling rajin puasanya, paling rajin baca Al-Qur'annya, ternyata punya kebiasaan tentang sunnah Rasul. Dibawakan Rasul mengatakan demikian, menurut pendapat saya itu begini begini begini, hemat saya, menurut pribadi saya, ra'i, nah, iya kan? Mereka tidak merasa bakal hancur binasa amal dia. Bagaimana kiranya di dunia dia merasa amalnya banyak, merasa dia orang yang paling soleh, ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata lu, mana amal-amal saya ini, mana sholatnya saya, mana puasanya saya, mana zakatnya saya, lu mana amal-amal saya yang lainnya? Antah dhatu a'malukum wa antum la tash'urun. Binasa amal-amal kalian dalam keadaan kamu tidak merasa. Penyesalan di akhir, ya ikhwan. Kerugian nanti dia melupiannya. Maka dia hanya bisa mengatakan gigit jari sendiri. Dua kiranya hanya demikian saja kejadiannya. Tapi dia melukiamah nanti, karena betina azzaikumullah, urusannya bukan semata apa namanya yang gigit jari begini. Hah? Gigit jari betul, bukan dalam Al-Quran, ya kan? Bukan dalam yang lainnya. Begini, gigit jari begini. Hah? Gigit jari ujungnya ialah neraka Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billah. Mengerikan itu. Dari ayat ini Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah pernah menyatakan, nah, ini harus diperhatikan betul-betul oleh para pemuda-pemuda. Ini yang beliau utarakan dan beliau sampaikan tentang ayat ini. Beliau mengatakan, yang bagi li'ayyi syabin, saya nyampaikan di mana ikhwan ya. Yang bagi li'ayyi syabin ayyastadin wa yatazawwaj li'alla yanzura ma la yahil fa yahbata 'amaluh. Apa artinya ini? Mana Hendra? Nah, antai ya, akhi. Apa artinya ini? Yang bagi ayy syabin atau li syabin ayyastadina wa yatazawwaj li'alla yanzura ma la yahil fa yahbata 'amaluh. Apa artinya itu? Yang ngerti? Nah, Abu Bakar. Antai ya, akhi. Yang keras, kom, berdiri. Yang semangat kalian jawab. Jangan cuma semangat nepok bola. Apa? Asok basyai'an kathira. Jadi saya akhir. Allah Farisi. Semangat ya. Kata beliau ikhwan, seyogianya dan seharusnya bagi masing-masing pemuda ayyastadin, cari utang. Cari utangan. Wa yatazawwaj, dan dia menikah. Li'alla yanzura ma la yahil, supaya dia tidak melihat perkara-perkara yang halal, payah bapa amalu, sebab akan hancur binasa amalan dia. Ini beliau ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini beliau ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya bisa menyampaikan omongan Imam Ahmad saja. Tanya mungkin, terus piye? Langsung rapi kabeh. Dengan semuanya. Ada ketentuannya ya ikhwan. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk ba'ah, menikah dan ketik bengik pernikahan, nah, malam hal ya tersebut, hendaklah dia menikah. Gak mampu ini masian. Amalan ya setia faalih ibu saum. Barang siapa yang tidak mampu ya puasa, banyak-banyak puasa. Fa'innahu lahu wija', bukan fa'innahu ahsanul farji. Hal ya tersebut fa'innahu aghadulil basari wa ahsanul farji. Menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan orang siapa yang tidak mampu, maka hendak dia berpuasa. Sebab puasa itu akan menjadi tameng bagi dia. Banyak-banyak puasa supaya enggak jelalatan. Gitu. Puasa masih aja seperti itu kondisinya. Sudah puasanya luar biasa. Yang tadinya cuma ayyamul bidh. Hari-hari. Cuma 3 hari dalam sebulan. Masih begitu kondisinya dia. Amerika. Ganti lagi. Hah? Senin Kamis. Puasa. Demikian kuat Senin Kamis. Masih begitu juga. Enggak bisa dia menahan yang satu itu. Puasa lagi. Kentang lagi dia puasanya. Hah? Yasumu yauman wa yuftir yaumain. Puasa sehari, buka 2 hari. Masih seperti itu. Usaha lagi dia. Ya sumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari, buka sehari. Ini sudah top-topnya puasa ini namanya. Hah? Puasanya Nabiullah Daud. Kata Rasulullah, afdala min dzalik, enggak ada yang lebih afdal daripada itu. Masih seperti itu. Nah, yang kayak gini ini yang wajib untuk menikah. Kalau enggak mampu, Imam Ahmad memberikan saran, yang bagi lisyabin ayyastabin wa idza zawwaj Allah yanzuru ma la yahil fa yahbatu amalu. Paham ya? Kalau begini kondisinya, maka utang, cari utangan. Modal rek, jangan modal dengkul. Modal, gak bisa modal, ya cari utangan. Kemudian dia menikah, supaya jangan melihat perkara-perkara yang dihalalkan, akan batal amal dia. Nama ya kawan, sebagai faedah ya kawan Nabi Allah menunjukkan, maksudnya para ulama kita memahami, as-sayyi'at yudhibnal hasanat. Bahwasanya perkara sayiat, perkara-perkara jelek, perbuatan jelek, menabitin Allah, itu bisa menghilangkan amal-amal baik. Sebagaimana al-hasanat yudhibna sayiat, amal-amal kebajikan, kebaikan juga bisa menghapus amal-amal kejelekan. Jadi paham ya? Nama Allah. Allahumma musta'an. Paham insyaAllah ya? Ini ayat ya. Apalagi perkara-perkara lebih besar daripada itu. Tentunya lebih mengerikan lagi ya. Karena Allah ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wallahul musta'an. Ada yang mau tanya? Kita istirahat dulu sambil nyantai. Indakum soal. Saya ya, mohon penjelasan tentang tauhid yang disebutkan dalam surat An-Nisa 60-61. Karena orang-orang ikhwanul muflisin. Saya ya, mohon penjelasan tentang tauhid pada surat An-Nisa ayat yang ke-60-61. Karena orang-orang ikhwanul muflisin menafsirkan tauhid ialah pemerintah yang tidak berdasarkan hukum Allah alias berazaskan Pancasila. Sehingga mereka mengatakan orang-orang yang patuh kepada pemerintah adalah orang-orang munafik. Masya Allah, ketahuan selangnya yang namanya ikhwanul muflisin ini. Ternyata mereka ini mengeluarkan taring-taring pemberontakannya kepada penguasa. Ya, lihat omongan-omongan seperti ini. Betul-betul sangat benci dengan penguasa gitu loh. Dungkulnya temen dengan yang namanya penguasa. Orang yang dekat dengan penguasa, munafik. Dekat dengan penguasa, kafir. Nah, terus apa maknanya tauhid di sini ikhwan fillah azakumullah? Tauhid ikhwan fillah azakumullah. Definisi yang tepat dan yang mencakup ialah definisi yang disebutkan oleh al-Imam Ibn Qayyim lagi. Pondok Ibn Qayyim banyak. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala. Kita lihat dalam kitab Madarijus Salikin. Dalam kitab Madarijus Salikin. Naam juga Alamul Muwaqqi'in. Dan tempat-tempat yang lainnya belum mengatakan. Yang namanya tauhid ialah. Ma tajawasa bihil abdu hatta min ma'budin. Au masbu'in. Au muta'in. Tauhid itu ialah segala sesuatu. Dalam bentuk ma'bud. Yang diibadai, dalam bentuk matbu' yang diikuti, dalam bentuk muta' yang ditaati, yang membuat seorang hamba itu melampaui batasnya dia. Tadi paham ya? Sehingga al-ma'budat, sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang diibadai, yang membuat seorang hamba itu melampaui batasnya dia, yang seharusnya diibadai kepada Allah, melampaui batas, akhirnya menyembah ma'budat tadi, maka dia yang namanya tauhid. Nama yang namanya pohon-pohon keramat yang diibadai, batu-batu keramat yang diibadai, kuburan-kuburan orang soleh, para wali, para sunan yang diibadai, dan semisalnya, itu tauhid-tauhid, ma'budat, berhala-berhala, arca-arca, itu semuanya ma'budat, tauhid ya. Oh, ada yang tanya lagi nanti. Nyatanya para malaikat juga dulu diibadahi sama orang kufar, kaum musyrikin. Apa dikatakan tauhid malaikat itu? Nabiullah Isa alaihi wasallam diibadahi sama kaum Nasara. Apa boleh tauhid? Al-jawab ikhwan abidina azakumullah ialah kalau orang tersebut ridha, meridai dirinya diperlakukan seperti itu, atau dia menyeru orang lain untuk mengibadahi dirinya. Jadi paham ya? Sehingga Nabiullah SAW wal malaikah itu semuanya bukan tawahid. Al-matbu' yang diikuti ialah ulama usu, orang-orang yang diulamakan, ditokohkan, tapi dia ulama yang jahat, yang jelek, menyuruh orang kepada tindakan-tindakan kekufuran, atau kesyirikan, atau kebid'ahan, atau kemaksiatan, menentang sunnah, menentang Islam, pobi dengan Islam. Ada ulama su' yang matbu' diikuti oleh masyarakatnya, membuat masyarakatnya ikhwan melampaui batasnya mereka. Ada ulama model demikian, atau ulama su' dan dia penuh tauhid. Al-muta' yang ditaati ialah al-umara, para pemerintah-pemerintah yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, yang memimpin rakyatnya bukan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi katakan sebagai tauhid. Lah betul kalau begitu kata mereka. Nah ini mereka menafsirkan tauhid di sini ialah pemerintah yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, berasaskan Pancasila. Ya akhi barakallahu fiik. Ini kana bidin azakumun tidak, yang tidak bisa dipahami atau yang belum dipahami oleh mereka-mereka ini. Harus kamu bedakan hukmun 'am atau al-hukm bil wasfi dengan hukmun muayyan atau ta'yin fil hukum. Kamu bedakan antara menghukumi secara umum dengan menyebutkan sifat-sifat, kriteria-kriteria, dengan menghukum seseorang langsung vonis. Bedakan. Kalau hukmun am, hukum secara umum, menyebutkan kriteria-kriteria, diperbolehkan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Katakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Ayatnya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Di ayat yang lainnya, "Fa ulaika humul fasiqun." Di ayat yang lain mengatakan, "Fa ulaika humul zalimun." Umum hukmun 'am. Kita juga bisa berbuat demikian ya. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Barang siapa yang menentang sunnah Rasul, musyaqqatus sunnah, maka dia kafir. Barang siapa yang melakukan kebid'ahan, maka dia mubtadi'. Bisa. Jadi paham ya? Itu yang dilaksanakan ya. Ini yang jais. Tetapi kalau kemudian langsung vonis, bangsa Indonesia, penguasa-penguasa Indonesia itu penguasa yang kafir, orang-orang yang dekat dengan dia maka dia kafir, maka dia munafik. Kenapa kok munafik? Kenapa kok kafir? Karena kan bangsa Indonesia, penguasa Indonesia telah berhukum dengan selain hukum Allah, berasaskan Pancasila. Atau dengan tegas dia mengatakan, Bapak SBY itu kafir. Orang yang dekat-dekat dengan SBY, maka kafir juga atau munafik. Itu hukum vonis, ikhwan. Lain urusannya. Kalau vonis, tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Harus memenuhi urutan-urutan. Persyaratan-persyaratan. Harus melalui perkara tersebut ya ikhwan. Kamu harus iqamatul hujjah kepada dia, nasihati dia, kasih dia keterangan-keterangan, al-bayyinat wal-huda. Kamu kasih semuanya itu. Dilihat ini orang berbuat demikian dengan kejahilannya kah, ataukah dengan keterpaksaankah, ataukah dengan kelupaankah, atau kesalahan, atau ketendensi tertentu, atau bagaimana? Lihat itu semuanya. Banyak faktor-faktor penghalang yang menghalangi seorang untuk difonis seperti itu. Tidak gampang. Tadi paham ya? Sepakat kita. Sepakat ya ikhwan. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Sepakat kita ya ikhwan. Orang yang berhukum atau yang mengajak orang, menyuruh orang berhukum dengan selain hukum Allah, taghut. Yuriduna yatahakamu ila taghut. Tetapi untuk urusan memfonis, fulan taghut, fulan kafir, fulan munafik, tidak bisa dengan gampang. Inilah yang menyelamatkan ahli sunnati wal jamaah salafiyin, para ulama kita ahli hadis, ahli sunnah, dari tindakan-tindakan yang jatuh kepada sikap mengkafirkan pihak yang lainnya. Di sini menunjukkan ifanamutina azakumullah, para ulama kita, orang yang sangat hati-hati dalam memfonis orang itu kafir, dalam memfonis orang itu munafik, dalam memfonis orang itu fasik. Tidak gampang. Apalagi dia muslim awalnya ya. Tadi paham. Kalau mereka yang ifanamutina azakumullah tidak bakal paham. Tahunya. Nah iya. Kamu menyampaikan tentang masalah demonstrasi, bahayanya demonstrasi, larangan demonstrasi. Sampaikan ayatnya, hadisnya, fatwa para ulama tentang demonstrasi. Terasa mereka. Waduh, Pak Ustaz satu ini dakwahnya nabrak sana, nabrak sini, sikat sana, sikat sini. Siapa yang sikat? Saya juga teman pendemo loh Pak Ustaz. Rasa deh. Kaki pendemo loh Ustaz. Bisa lama dulu ya pendemo. Sendiri ke pendemo. Nggak bisa membedakan. Jadi kiranya ketika kita membicarakan masalah demonstrasi, tentang haramnya demonstrasi, orang yang berdemo, termasuk bentuk pemberontakan penguasa, dan segala macamnya. Bayangan dia berarti kita menuduh individu, person, orang yang demo sebagai pemberontak, sebagai orang yang begini. Langsung merasa dia, waduh, biasanya juga pendemo loh, kalau lebih yang gini, itu juga pendemo loh. Karena mau cek pendemo. Nah, ada mereka ya, ini mereka. Kenapa kata demikian ya, ikhwan? Ya, karena mereka itu jahil. Paham ya? Mereka itu orang yang jahil. Ya, maklum kalau nggak paham. Yang dikiri mereka bukan ilmu. Bukan ayat, bukan hadis, an-nabawiyah alaihi salatu wassalam, bukan bagaimana para ulama memahaminya, bagaimana para salafun salih memahaminya. Yang dipikir sama mereka ialah rebut kursi lurah, rebut kursi RT. Sedangkan kul camat wilayah ini dari pihak kita, bupati wilayah sana dari pihak kita, wali kota wilayah sini dari pihak kita, gubernur wilayah sini pihak kita, kalau perlu presiden dari pihak kita. Itu tok sendiri. Sehingga sehari-harinya segitu itu kerjaannya mereka. Dari mana ilmunya? Hah? Ilmunya dari mana ya? Ilmunya ya sama dengan orang-orang lain yang kepingin mendapatkan kursi. Allahumma bagaimana halnya dengan seseorang yang berdagang, yang mana si pedagang dan si pembeli bukan mahramnya, laki-laki dan perempuan, dan terjadi ikhtilat. Yang jualan perempuan, yang beli laki-laki. Nah, mau beli sayur, ibu-ibu yang jual. Nah, mending ibu-ibu, mbak-mbak. Hah? Laki-laki yang jualan, ibu-ibu yang beli. Kamu jualan sandal, yang beli empok-empok, yang beli mbak-mbak. Bagaimana ini? Terus bagaimana? Enggak sah jual belinya. Iya, enggak sah jual belinya. Karena banyak melanggar syar'i loh ya. Kamu tahu sendiri. Ikhtilat, orangnya banyak, campur baur laki perempuan. Nah, tidak bisa kamu kemudian mengempiskan badan supaya kamu tidak kena orang. Mesti kamu senggol ibu ini, senggol ibu itu kena. Kamu sudah berhati-hati, kesenggol dari belakang. Apalagi kalau sudah ramai seperti itu. Terus dia, tidak sah jual belinya. Yang namanya orang jual beli, ya mesti melihat. Ya, walaupun ya, orang yang masih punya ilmu, punya keimanan, mungkin tidak begini terus. Ini kan, aku tahu gitu loh. Ngerti loh, oh ini mbah yang datangnya. Oh ini mbak ini. Ha. Ditanya sandalnya. Sandalnya mau beli sandal. Mas. Intinya kan kamu nyarikan. Tanya ukuran berapa ini. Ya kan begitu. Kadang yang namanya orang awam enggak ngomong, kakinya disodorkan. Begitu loh, Mas. Mau kamu enggak mau ya harus lihat bagaimana kakinya. Kecil, apa gede, apa enggak. Terus kamu carikan lagi setelah itu sandalnya. Terus jawabannya ya, kamu paham sendiri kondisinya kalau dagangan di pasar. Sah apa enggak sah jual belinya ini? Hah? Hah? Sah ya? Sah? Yakin saya? Dosa apa enggak dosa? Ada niatan untuk berdosa, ya nggak apa-apa begitu. Sekarang antum itu ibaratnya, antum mengerti ini mulut buaya. Antum tahu ini, eh? Kamu tahu, kamu masuk ke mulut buaya, kamu ngerti. Ini taring, ini taring, ini taring, ini taring, ini taring, ini taring. Dikelilingi oleh taring-taring buaya. Terus dia minta begini, habis kan ini. Artinya apa? Kamu tahu. Ini perempuan, ini perempuan, ini perempuan, ini perempuan. Iya kan? Nah iya. Artinya kamu langsung masuk ke dalam mulutnya baik seperti itu. Artinya kamu sebagai musabib, orang yang menyebabkan kamunya jatuh dalam negara tadi. Karena kamu jualannya di tempat-tempat seperti itu. Di tangan para ikhwan sendiri. Nah kemudian, tengok sana, tengok sini. Enggak. Ya apa ya? Ya apa ya? Ya. Nah, ya. Sehingga untuk jualannya, selama itu jualannya Bismillah memenuhi ketentuan-ketentuan syar'i. Memenuhi Bismillah untuk dosanya, kalau memang dia ya telah bersenang-senang dengan keadaan seperti itu, senang. Nah, senang gitu, dosa. Dan orang yang betul-betul ingin menjaga keimanannya, karena betul-betul Allah SWT. Tidak, tidak, jualan di pasar kayak gitu. Dia akan rela untuk mencari tempat-tempat yang lainnya, yang memungkinkan bagi dia untuk jalan-jalan. Bisa dengan cara dia sebagai penyuplai. Maaf, dia hubungi orang-orang yang di pasar sana yang biasa punya barang. Yang jual-jual barang. Datangi langsung ke orangnya, bapaknya ini. Mau dia, kamu jangan nyuplai barang ke dia saja. Tidak usah kamu kemudian duduk di pangkalan kamu. Nunggu orang datang. Nah, apalagi kalau yang namanya jualan. Kalau lagi jualannya lagi sepi, mesti ngomong. Handal, handal, handal, handal. Nah, ini baju, baju, baju, baju. Ini. Ngomong dia kan ya. Hah? Iya, yang namanya pakai kan begitu. Gimana kamu? Hah? Ada. Ibu-ibu lewat sandalnya bu, kalau lemes kan, nah, mbak-mbak lewat, mbak-mbak bajunya mbak, ya kalah awalnya kamu terpaksa berbuat demikian, ya kan terpaksa ya kan ingin cari maisha, tapi setiap hari begitu, lama-lama mulai pudar, keimanannya, pudar, pudar, pudar, lama-lama, nggak ada yang lihat, enak juga ya kalau ini. Bukan sama si mbak satu ini, mbak yang itu, mbak yang ini. Allah, Allah tuh, di akhirnya akan hancur ya. Jual belinya halal, tapi ya ahsan kalau ada menjadi tempat-tempat yang lebih layak. Warizq minallah ya kawan, rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon dijelaskan tentang syubhat orang-orang yang menolak hadis lalat. Mereka berdalil dengan sabda Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Berdasarkan asbabul wurud hadis tersebut. Jawabannya kepada Nabi Nasakumullah, Riwayat ini antum a'lamu fi umuri dunyakum ialah asbabul wurudnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang ke Madinah melihat para sahabatul kiram, para sahabat ansar yulaqihuna an-nakhl. Mereka melakukan talqih kepada nakhlnya itu semacam pencangkokan gitu. Supaya hasilnya bagus. Kata Rasulullah, kalau sananya dibiarkan saja, enggak usah dicangkok begitu. Siapa tahu hasilnya lebih bagus. Masa memahami Rasul ini yang mengatakan Rasul ini apa? Maka mereka biarkan, enggak dicangkok. Maka hasil tahun itu pun gagal, rusak semua tanaman. Tanya Rasulullah, kenapa kok begitu? Ya karena engkau wahai Rabbi SAW belum pernah berkata begini. Maka beliau mengatakan, sesuatu yang saya ucapkan dari diri saya pribadi, paham? Sesuatu yang saya ucapkan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kamu ambil itu. Tapi sesuatu yang saya ucapkan dengan rayu saya sendiri, dengan ijazah saya sendiri, bantu mengalami fi umur dunyakum, maka kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Nah, tadi paham ini ya? Itu seluruhnya cangkok mencangkok, macul memacul. Jangan tuh malam di umur dunia aku maunya aku gaya depan begini, gaya nyamping begini, gaya begini. Terserah. Itu kamu mau kasih pupuk apa? Ya terserah. Antum alamu di umur dunia aku. Ya ada apa kok kemudian dihubung-hubungkan dengan hadis masalah itu? Jauh api dari panggang mereka. Hah? Dari mana kamu tadi hubungkan dengan riwayat ini? Kalau ini riwayat, bentuknya berita khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita. Yang namanya berita, imma didustakan, wa imma dibenarkan, kan begitu ya? Ya apa ya? Ya apa ya? Iya. Paham enggak? Nah, sikap seorang mukmin ya ikhwan, ketika mendengarkan khabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan apa? Sami'na wa shadaqna, kami mendengar dan kami percayai berita itu. Loh kenapa? La yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun. Duh, secara medis. Berbakteri itu. Penelitiannya siapa sih? Dokter fulan. Goblok itu dokternya. Masih kurang canggih otaknya itu. Nah, loh, kok bisa ngomong begitu? Apa kamu pernah uji coba? Tidak usah uji coba. Saya percaya dengan satunya Rasul. Hah? Begitu. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul dapat wahyu. Ada apa kamu percaya dengan tergoblok kayak gitu itu? Dari mana dia punya wahyu? Atau terkafir? Dari iblis wahyunya dia. Bunda, sudah diadakan riset ilmiah di laboratorium, mendatangkan dokter-dokter yang ahli dari mancanegara, dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, dari tengah, kumpul semuanya. Goblok kabeh dokternya itu. Goblok kabeh dokternya itu. Menunjukkan apa? Belum nyampe ilmu mereka kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka pintar, akan ketemu betul-betul ketemu apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Itu menggunakan otak, kita menggunakan wahyu. Mana yang lebih pintar? Iya Pak ya? Sami insya Allah ya. Apakah sistem multilevel marketing MLM adalah sistem jual beli yang sesuai dengan sunnah Nabi? MLM ikhwan fillah jazakumullah, ini memiliki sekian banyak sistem, sekian banyak cara ya ikhwan. Sehingga untuk menghukumi MLM itu harus dipelajari masing-masing sistem yang mereka buat, sistem yang mereka kerjakan. Paham? Dia kan kelihatan. Dengan kita mengetahui sistemnya masing-masing, oh ini melanggar sunnah, ini jual beli yang diharamkan, oh ini yang diperbolehkan. Sehingga tidak bisa kebiah-uyah. Saya pribadi belum mempelajari. Saya lagi nyuruh salah seorang teman di sana untuk membaca. Saya malas baca buku-buku masalah begitu. Saya dikirimi dari kantor majalah syariah. Buku sak mene, dikirim macam-macam buku, semuanya masalah MLM. Dan ngelihat bukunya itu loh, wis males, gimana membaca isinya? Hah? Begitu, wis aduh pusingnya sudah entah. Nyuruh orang tolong kamu baca ini buku semuanya, kamu lahap semua. Nanti kasih saya ringkasannya aja lah. Presensinya bagaimana? Sistemnya yang model piramida bagaimana? Sistem CNI bagaimana? Yang net-net apa namanya? Hah? Net bagaimana? Ini bagaimana? Itu bagaimana? Rincikan semuanya. Nanti baru kita bisa kita pelajari melalui adillah yang disebutkan oleh para ulama ketika membahas masalah al-buyu. Sehingga insyaallah taala akan kita upayakan pembahasan tuntas tentang MLM insyaallah taala. Boleh promosi? Nantikan edisinya. Afwan, tidak semua pertanyaan harus dijawab. Lihat kondisinya kalian. Jawab nanti malah repot. Lihat kondisi masyarakat. Melihat kondisi kota-kota. Nah, tidak semua dijawab karena itu maksudnya. Tidak mau berkhairan. Mungkin sampai sini aja pertemuan pagi hari ini. Tenaga tadi kuras. Tambah dikuras lagi. Ya. Tinggal sisa-sisa suara ya, karena itu nasihatnya. Alhamdulillah, antum masih bisa mendengar suara saya. Insyaallah taala, barangkali pada maghrib atau pada isya kita akan tutup pembahasan masalah ini. Jangan kita bawakan bagaimana penjelasan para ulama, sikap para salafun saleh tentang orang-orang yang menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sikapnya mereka bagaimana? Hukumannya bagaimana? Untuk lebih memantapkan pembahasan satu ini insyaallah taala. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.